بالله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir Surah Thaha. Malam ini kita pelajari dari ayat yang ke-74 sampai 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu mayyati rabbahu mujrima. Sesungguhnya barang siapa yang mendatangi Rabb-nya dalam keadaan berdosa, fa innalahu jahannam, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula bisa menikmati hidup. Wa may ya'tihi mu'minan, dan barang siapa yang mendatangi Rabb-nya dalam keadaan beriman, qad amilas salihat, yang beramal salih, faulaika lahumud darajatul ula, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Jannatu adnin, yakni surga-surga aden. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wadzalika jazaa'u man tazakka, dan itu merupakan balasan bagi orang yang mau mensucikan dirinya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nashir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi, yukhbiru ta'ala anna man atahu wa qadima alaihi mujriman. Ay wasfuhu al-jahamu min kulli wajhin. Wadalika yastalzimul kufra. Wastamarra ala dalika hatta mata. Fa inna lahu nar jahannam. Fa inna lahu nar jahannam. Asyajida nikaduha. Asyajida nakaduha. Al-azimata aghlaluha. Al-ba'ida qa'ruha. Al-alima harruha. Wa qarraha. Allati fiha minal iqabi ma yuzibul akbada wal quluba. Ma yuzibul akbada wal quluba. Wa min sittati zalik annal mu'adzaba fiha la yamutu wa la yahya. La yamutu fayastariha. Wa la yahya hayatan yatalazzadu biha. Wa innama hayatuhu mahsuwatan di adabil qalbi waruhi wal badan alladhi la yuqaddaru qadrahu wala yuftaru anhu sa'atan yastaghithu fala yughathu wa yad'u fala yustajabu lahu. Naam. Idza staghatha ughiza bima'in kalmuhli yasfil wujuh. Wa in da'a ujiba. Firsa'u fiha wala takallamun wala tukallimun. Wa may ya'ti rabbahu mu'minan bihi musaddiqan li rusulihi muttabi'an li kutubihi qad 'amila as-salihat al-wajibata wal mustahabbata fa ulaika lahumud darajatul ula. Ay al-manazilul aliyatu wa fil ghurafil muzahrafati wal ladzatil mutawasilati wal anharis sarihati wal khuludid daimi was sururil azimi fima la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi basharin wadhalika thawabu jaza'u man tazakka ay tatahara minasy syirki wal kufri wal fusuqi wal isyani imma alla yaf'alaha bil kulliyati aw yatuba bima mimma fa'alahu minna minha wa zakkana aydan nafsahu wa nammaha bil imani wal amali shalihi fa inna litazkiyati ma'nayaini at-tanqiyah wa izalatul khubuth wa ziyada bi khusulil khair wa sumiyatiz zakatu zakatan li hadainil amraini. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa barang siapa yang mendatanginya, yakni mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdosa, artinya memiliki sifat dosa dari segala sisi yang menyebabkan kekufuran dan terus menerus di atas kekufuran sampai mati, maka sungguh baginya neraka jahanam yang keras siksaannya, yang besar belenggu-belenggunya, yang sangat dalam dasarnya, yang sangat menyakitkan panasnya. Di dalamnya terdapat hukuman yang bisa membuat leleh hati, di antara kerasnya adab neraka jahanam, orang yang diadab di dalamnya tidak mati-mati dan tidak merasakan hidup, yakni tidak bisa mati sehingga bisa beristirahat dari adab, dan tidak bisa menikmati hidup yang nyaman. Hidupnya selalu diliputi dengan azab. Azab hatinya, azab rohnya, azab badannya. Yang tidak bisa diukur dengan ukuran apapun. Tidak dibiarkan santai walaupun sesaat. Dia minta bantuan tapi tidak dibantu. Berdoa tapi tidak dikabulkan. Enam. Ketika dia minta bantuan berupa minuman, maka diberi minuman dengan air yang sangat mendidih yang bisa membakar wajahnya. Jika dia berdoa, maka dijawab, silakan kalian menikmati azab di dalam neraka jahanam dan jangan banyak berbicara. Kalian tidak akan diajak bicara. Dan barang siapa yang mendatangi Rabbnya dalam keadaan beriman kepada Allah, membenarkan rasul-rasulnya, mengikuti kitab-kitabnya dan beramal sholih yang wajib maupun yang sunnah, maka mereka itu akan mendapatkan derajat yang tinggi, yakni tempat tinggal yang tinggi di kamar-kamar yang penuh dengan hiasan dalam kelezatan yang terus-menerus. Di bawahnya sungai-sungai yang terus mengalir kekal selamanya. Mendapatkan kesenangan dan kegembiraan yang sangat besar dengan nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Pahala tersebut adalah balasan bagi orang yang mensucikan dirinya, yakni membersihkan dirinya dari dosa syirik, dosa kekufuran, dosa kefasikan dan kemaksiatan, baik yang berusaha tidak melakukannya secara totalitas atau yang kemudian bertobat dari apa yang telah ia lakukan, dan juga mensucikan dirinya, menumbuhkan jiwanya dengan iman dan amal sholih. Sungguh, tazkiyah memiliki dua makna, yakni membersihkan dan menghilangkan kotoran. Kemudian yang kedua, menambah kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Oleh sebab itulah zakat disebut zakat karena memiliki dua perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Annal murad biqaulihi ta'ala mujriman, yakni musyrikan. Bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala mujriman, yakni musyrikan, orang yang musyrik, wal makna anna man istamara alal kufri wasyirki hatta mata, fa inna lahu jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Khalidan fiha. Adapun makna ayat tersebut, barangsiapa yang terus menerus di atas kekafiran dan kesyirikan sampai mati, maka dialah yang akan mendapatkan neraka jahanam. Tidak mati-mati di dalamnya dan tidak merasakan hidup yang nyaman. Dalam keadaan kekal di dalamnya. Baik, wal'iyadu billah. Al-faidatu as-saniyah. Anna mamata mu'minan wa amila saliha falahu al jannah. Khalidan fiha. Naam. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan beriman dan beramal soleh, maka dia berhak mendapatkan surga kekal di dalamnya selama-lamanya. Walahu na'imuha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbi basharin. Dia mendapatkan nikmat-nikmat surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alana min ahlil jannah. Amin. Al-fa'idatu as-salisah. Anna al-jannata laha darajatun. Annal jannata laha darjatun. An Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة مئة درجة ma baina kulli darjataini, ma baina kulli darjataini kama baina samai wal ardi, kama baina samai wal ardi. Wal firdausu a'laha darjatan. Wal firdausu a'laha darjatan. Wa minha takhrujul anharul arba'ah. Wa minha takhrujul anharu al-arba'atu. Wal arsu fawqaha. Wal arsu fawqaha. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. Dari Ubadah ibnu Shamit, semoga Allah meridhoinya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, surga itu memiliki 100 tingkatan. antara satu tingkatan ke tingkat berikutnya, jaraknya seperti antara langit dan bumi. Surga Firdaus adalah yang paling tinggi tingkatannya. Dari surga Firdaus itulah memancarkan empat macam sungai. Dan arsy-Nya Allah di atas surga Firdaus. Maka jika kalian memohon kepada Allah, mohonlah surga Firdaus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nas'alullah ayyaj'alana min ahli jannatil Firdaus. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Al-hathu ala tazkiyatin nufusi. Wadalika bil amraini at-tanqiyah wa izalatil khubuz. Wa ziyadah bi husulil khair. Anjuran untuk mensucikan jiwa. Dan hal itu dengan melakukan dua perkara. Yang pertama ialah membersihkan dan menghilangkan kotoran-kotoran dosa. Dan yang kedua adalah berusaha untuk menambah pundi-pundi kebaikan. Fa'lam anna Allah Ta'ala wa'adal jannah fit darjatil ula liman tazakka Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga di tingkat yang tinggi bagi orang yang mau mensucikan jiwanya. Wadzalika makna qouli ta'ala wadzalika jazaa'u man tazakka. Dan itulah yang dimaksud maknanya oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang mau mensucikan jiwanya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirih, Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya berkata, ai tahhar nafsahu minad danasi wal khabasi wasyirki. Nah, tadi bacanya wa izalatul khabath, ya, bukan khubuts. Tahhar nafsahu minad danasi wal khabasi wasyirki. Wa abadallaha wahdahu la syarika lah. Wa abadallaha wahdahu la syarika lah. Wa saddaqal mursalina fima ja'u bihi min khabarin wa talabin. Wa abadallaha wahdahu la syarika lah. وصدق المرسلين فيما جاءوا به من خبر وطلب. Ibnu Katsir rahimah ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan, orang yang mensucikan jiwanya ialah orang yang mau membersihkan jiwanya dari kotoran dan dosa serta kesyirikan, kemudian beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya, dan membenarkan para Rasul, apa saja yang mereka bawa, baik berupa berita maupun perintah dan larangan. Nah, ini adalah makna tazkiyatun nufus yang syar'i, ya. Pembersihan dosa dan menambah pundi-pundi kebaikan untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bisa dan diberi kemudahan untuk melakukan tazkiyatun nufus, sehingga surga yang Allah janjikan benar-benar menjadi milik kita semuanya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.